atau capek? Masih lama tuh ini? Gak tahu. Jalan udah 2 hari ya. Lah iya makanya. Terus yuk semangat. What? Semangat. Biar gak mati di jalan. Kamu Ilok, memang lagi bastard ya kamu. Dikit aja pelurunya naik atau turun di sini. Kamu itu udah mau diarah. Cocokmu suwe. Cocok Hong suwe. Hong. Lagi ya. Oh. Ya brother toh? Brother. Ma bro, bro. Ma bro. Cium dasmu. Teman-teman. Yang penting tuh kamu enggak mati. Iya. Sahabat sejati selalu ada di hati. Apa? Tuhan untuk selamanya. Bentar. Bangun. Ada apa? Di depan ada base camp. Tapi kenapa sepi? Katanya bukan base camp kita ini. Soalnya terakhir aku lihat dari peta tadi, base camp kita masih jauh. Ini posisi kita nih. Base camp kita seharusnya masih 100 kilo. Gue tersesat berarti. Bisa jadi. Positif itu. Aku yakin ini jebakan. Woi! Woi! Base camp! Hah? Base camp kita. Woi, base camp! Akhirnya. Aku tuh udah ngakan ngopi-ngopi. Wah, tinggal dikit lagi ya. Maaf. Mari beristirahat teman-teman. Sudah makan. Mandi. Lok, tenang Lok, kamu diobati Lok. Ya. Kamu di Sarmi, yang lain pada kemana? Yang lain pada balik ke pangkalan. Pangkalan. Halo. Sepi. Ya, bro. Halo. Hai, Bro. Melani, kamu cantik sekali. Setelah seminggu berpisah denganmu, ku dengar kamu punya pacar betinju. Apa kabar kamu? Pacaran bersahabatan jangan diputuskan. cuma teman biasa, bukan pasangan mesra. Aku tak akan mengganggunya karena aku bukan musuhnya. Jangan sampai dia cemburu buta. Kita masih berteman walau tidak pacaran. Persahabatan jangan diputuskan. Cuma teman biasa, bukan pasangan mesra. Persahabatan untuk selamanya. Kita harus pergi sekarang, Dan. Harus sekarang? Ada musuh mau datang. Minum dulu, Dan. Pesan aja kan lo, pesan aja.